Waktu itu dimanapun, niki melek niki dadi senjata. Saulin niku nek tiyang ajeng didalke teng perguruan Saulin, ya kon melek. Wetenge ra entuk diseni. Buddha niku, kuil-kuil Buddha niku nek ajeng medal, ya ora entuk mangan, ora entuk turu. Agama Sinto yang ngajar ke foto Toyo. Nah wong Jawa paling pinter, paling apal nek ngoten niku. Mula wong Jawa niku tirakate aneh-aneh. Ana sing mangan pupus godhong tok jenenge ngidang. Ana sing mangan telo tok jenenge ngrowot. Ana sing gandul ning wit jenenge ngalong. Ana sing ora petuk srengenge jenenge pati gen. Geni. Ana sing ngluyur mawon ngidan. Nggih, nah melek niku pun senjatane wong mriki, biyen niku pokoke andalan wong pengen kuat ya melek. Nyenengi wong wedok paling ayu sak pundi niki sak jalen kok ditolak wong biyen melek. Nek santri ya mlebu masjid melek maca ya Rahman ya Rahim, I love you. Sik biyen iki ta? Lah nek mboten santri ya golek wit gedhe ngoten niku nah sing diwaca sunama tekaji aji kujaran goyang tak goyang-goyang ngono ya. Yo I love you kudu mawon. Dene monggo wong pokoke sing penting niku melek nek mbiyen. Bojo arep rabi meneh ngono wong mbiyen dilek iya. Cekelno banyu terus bacakno ya Rahman ya Rahim karo dinyanyekno. Apabila ku ingat dirimu ora sih itu ngecur kena ya I love you meneng ya. Lah mula mbak-mbak dhewe niku ora patek pinter bodoh-bodoh ya. Tapi melek kuat-kuat mula wong biyen niku kuat isone cemilae Rahman Rahim tapi melek kuat untu loro didoni cu ngono ku ya waras kok mari sikil pencak cuklek ngoten niku. Lho semelar malam kelap. Mbak-mbak dhewe wedok-wedok apa ning operasi sesar biyen wong dukun bayi niku senjatane loku wolo-wolo. Kuato. Ning melek ngoten lho. Mula wong biyen kuat kuat. Nah wong sakniki begitu krungu melek niku gila. Ngene krungu wah sesuk poso matek wis poso men. Lha mulo wong sakniki iki ora ono wong kuat tambah lemes tambah lemes. Biyen preman-preman iki kuat-kuat. Gelut tatak saiki iki gelut ra patek tatak mulo sadurunge gelut ngombe oplosan. Ra ono kuat nang iki. Angel. Ora ono bocah kuat melek sakniki iki. Mula uang ini tambah suwe kualitas ini tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes. Aja meneh kok petuk singo. Wong sak niki niku petuk mlinjo niku lho. Niku wedi. Duki mlinjo ngono monggo-monggo mlinjo. Ngono wis mlayu moh-moh apa. Asa murat aku. Tiang sak niki niku petuk santen wedi kulis. Lho ngono iku nek wis legrek awake lebokno rumah sakit. Lu karo dokter ya. Kokon poso ngene iran. Kon tirakat lho mulo niki berlaku rumus mulo para pendekar niki kula weli. Aja kaya sapi. Sapi niku mangan mawon. Pedhus yo mangan mawon aja. Ayo iki para pendekar, masa depan persilatan Indonesia termasuk sampean sing kudu niku. Gus Maksum lu tahu lho. Ngombe ora ngombe banyu putih, ngombe ini kunir karo kencur. Pendekar-pendekar SH niku sing lawas-lawas nggih sami melek kuat-kuat. Pokoke muni pendekar niku ya ora ana pendekar kok turu-turu. Nek pendekar turu-turu ya pendek kekar niku. Sayyidina Muhammad. Tanggung jawabnya berat sampean niku. Mengemban misi persilatan Indonesia. Joko terus per dunia persilatan Indonesia sapa pendekare Beri Prima ngono ya aja. Sapa Adven Bangun? Sapa iku? Panji Tengkorak. Kita ini gini gini. جمعيات نهضت